Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, hafizakumullah. Walhamdulillah, kita telah membaca sirah dari kitab Tahdzib Sirah Ibnu Hisyam. Kita mulai pertemuan pertama dengan pembahasan tentara bergajah. Abrahah dan bala tentaranya berupaya ingin menghancurkan Ka'bah karena ketika dia membangun Kulais, gereja, dia menulis sepucuk surat. Ketika gereja itu sudah jadi, sepucuk surat itu dia kirimkan ke atasannya. Dia mengatakan, "Qad banaitu al-Kulais lam yubna mithluhu." Aku telah membangun gereja yang belum dibangun sebelumnya dari raja-raja sebelum engkau. Walastu bimannin, dan aku belum puas. Hatta asrifa hajjal Arab, sampai menjadikan haji orang-orang Arab ke sini. Jadi dia ingin memindahkan hajinya mereka, kaum muslimin, ke Yaman, ya, ke Kulais, gereja yang telah dia bangun. Ini niatan Abraha. Dan sepucuk surat ini didengar, ya, telah tersebar di kalangan penduduk Yaman, di kalangan Arab, menyebar bahwa Abraha bertujuan demikian. Dan didengarlah berita ini oleh salah seorang dari Arab. Dia tidak terima dengan surat dari Abraha ini kepada atasannya. Akhirnya dia datang ke gereja yang dibangun oleh Abraha tadi. Dia buang hajat di sana dengan tujuan untuk menghinakan bahwa tempat ini tidak pantas dijadikan tempat orang-orang berhaji. Akhirnya sampailah berita ini kepada Abraha. Abraha pun marah dan dia bertekad bulat untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena emosionalnya yang tinggi, kemudian rasa sombong yang ada pada hati. Dia ingin memindahkan haji ke Yaman, ya, di tempat yang dia bangun, di tempat istana, ya, bisa dikatakan seperti istana tempat ibadahnya, karena saking megahnya. Supaya haji di sini saja, enggak usah di Arab, enggak usah di Makkah. Akhirnya dia mempersiapkan bala tentaranya, gajah, tentara yang sangat kuat, semuanya berangkat menuju Makkah. Perjalanan demi perjalanan dia lakukan, dan dia dihadang oleh beberapa orang Arab yang ingin membela Ka'bah, yang ingin berjuang, ya, berjuang dalam rangka melindungi Ka'bah. Akhirnya mereka semua kalah. Abraha menang dan bala tentaranya. Sampailah Abraha di Mekah. Abraha menanyai siapa pemimpin negeri ini. Siapa orang yang ditokohkan di negeri ini. Aku ingin berjumpa dengannya. Aku ingin berbicara dengan dia. Ingin berunding. Disebutkanlah oleh mereka orang-orang Arab bahwa pemimpin negeri ini namanya Abdul Muthalib Ibnu Hashim. Itulah orang yang disegani di sini. Dialah orang yang kami segani di sini, dialah pemimpin kami di sini. Akhirnya Abdul Muthalib Ibnu Hashim pun dipanggil ya untuk menghadap Abraha. Sebelum itu ya, ketika Abraha memasuki kota Mekah, Abraha mengobrak-abrik kota Mekah, merampas harta ya, membuat kerusuhan di sana. Sampai dia merampas 200 ekor unta milik tuan unta, juragan unta, yaitu Abdul Muthalib ini tadi. Ya, Abdul Muthalib Ibnu Hashim. Ternyata ketika ditanya siapa orang yang paling disegani di sini, pemimpin di sini, tokoh di sini, disebutkanlah Abdul Muthalib. Nah, ketika Abdul Muthalib dipanggil ingin berjumpa dengan Abraha, Abdul Muthalib mengambil kesempatan ini untuk supaya Abraha mengembalikan untanya untuk berunding. Dipanggillah dan bertemulah antara Abdul Muthalib dan Abraha. Terjadilah dialog di sana. Abraha berkata, "Hajatak, sampaikan kepadaku Abdul Muthalib, apa keperluan?" Abdul Muthalib dengan tenang mengatakan, "Ya, kembalikan kepadaku 200 ekor unta milikku." Abraha tercengang. Abraha tercengang. "Qad kuntu ajabtani." Sungguh engkau mengagumkanku ketika berjumpa denganmu, ketika engkau masuk dari depan menuju ke sini, penampilanmu sangat mengagumkan aku. Karena Abdul Muthalib ini masya Allah dari sisi fisiknya sangat tampan, dari sisi tubuhnya berisi ya, luar biasa masya Allah, bahasa kitanya benar-benar bagus, fisiknya bagus ya, benar-benar tampang berwibawa. Aku kagum ketika melihat engkau. Tatkala engkau datang masuk ke sini, aku segan ketika melihat penampilan. Hina ra'aituka, ketika aku melihat. Tsumma qad zahadta fika, tsumma qad zahadtu fika hina kallamtani. Kemudian ketika engkau berbicara kepadaku, ini yang engkau pinta, tujuan ini yang engkau sampaikan, hajat ini yang engkau sampaikan kepadaku, aku tidak lagi seperti itu. Maknanya pudar jadi. Aku tidak kagum lagi dengan. Atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuha laka wa tatruk baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad jiktu li hatmihi la tukallimni fi la tukallimuni fi. Apakah engkau berbicara kepadaku? Ya. Apakah engkau mau berbicara kepadaku? Engkau ingin menyampaikan hajatmu kepadaku tentang 200 ekor unta yang aku rampas darimu. Namun engkau tinggalkan rumah yang itu adalah agamamu, agama nenek moyangmu. Aku datang ke sini untuk menghancurkannya. Kenapa engkau tidak membuka pembicaraan ini kepadaku? Sedikit pun tidak ada pembicaraan ini darimu tentang rumah ini. Malah 200 ekor unta yang telah aku rampas kepadamu yang engkau bicarakan kepadaku. Qala lahu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun berkata, mengingatkan Abraha dengan bahasa yang tegas, bahasa yang padat, bahasa yang sangat mengharukan. Inni ana rabbul ibil. Abraha menjawab sekaligus mengingatkan. Afwan, Abdul Muthalib menjawab sekaligus mengingatkan Abraha. Aku adalah tuannya unta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Aku tuannya unta. Adapun rumah ini memiliki tuan yang akan melindunginya. Memiliki penjaga yang akan melindunginya. Qala Abraha dengan sombong berkata, maka naliyamtani aminni. Dia tidak akan menghalangi aku. Qala anta wa dhalik. Kata Abdul Muthalib, kalau memang seperti itu prinsipmu, kalau memang seperti itu keinginanmu, anta wa dhalik, terserah engkau. Yang penting aku sudah mengingatkan. Sekarang kembalikan 200 ekor unta yang sudah engkau rampas dariku. Waradda Abrahatu ala Abdul Muttalib al-ibil allati asaba lahu. Akhirnya Abrahah mengembalikan ibil, ya, unta yang telah dia rampas dari Abdul Muttalib. Dah, pulang. Ini, ambil 200 ekor untamu. Ambil, bawa pulang situ semuanya. Wan sarafa Abdul Muttalib ila Quraisy fa akhbarahumul khabar. Dan Abdul Muttalib pulang membawa 200 ekor unta miliknya dan dia mengumpulkan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang ada di sana dan mengabarkan tujuan Abrahah bahwa Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Wa amarahum bil khuruj min Makkah dan memerintahkan mereka semua untuk keluar dari Mekah. Ayo kita keluar saja. Kita jangan di sini, jangan ke Mekah. Jangan di Mekah. Sebaiknya kita keluar dari Mekah. Wataharus fi sya'fil jibal wa syi'ab dan memerintahkan penduduk Mekah untuk naik ke bukit-bukit di sela-sela gunung. Takhawufan alaihi min ma'arratil jaysh Abrahah. Menakut-nakuti mereka dari tentaranya, Abdul Muttalib menakut-nakuti mereka dari tentaranya Abrahah yang banyak, ya, yang kejam, ya. Naiklah ke atas bukit, ke atas gunung. Di situ saja kita nunggu. Ya. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Abrahah, apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma qama Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib berdiri. Fa akhadha bi halqati babil Ka'bah, pergi menuju Ka'bah. Beliau pun memegang gagang pintu Ka'bah. Wa qama ma'ahu nafarun min Quraisy, dan ikut bersama beliau sekelompok dari orang-orang Quraisy. Yad'unallaha, mereka berdoa kepada Allah. Wa yastansirunahu, dan memohon pertolongan kepada Allah. Memohon kemenangan dari Abrahah wa jundihi dan bala tentaranya. Demikian orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka beribadah kepada Allah semata. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tetapi ketika sudah diselamatkan, kembali melakukan kesyirikan lagi. Ya, ini mereka dalam keadaan mereka ini musyrikin ketika itu. Mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ya, mereka memuliakan Ka'bah. Memuliakan Ka'bah. Faqala Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berkata, wa huwa akhidhun bihalqati babil Ka'bah. Dalam keadaan beliau memegang gagang pintu Ka'bah. Dia berdoa, lahumma innal abda yamna'u rihlahu famna' hilalaka. Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini ingin menghalangi. Maka halangilah mereka semua. La yaglibanna salibahum, jangan sampai salib mereka. Wa mihalahum ghadwan mihalaka, jangan sampai salib mereka itu mengalahkan agamamu, mengalahkan kekuatanmu. In kunta tarikahum wa qiblatana, jikalau engkau membiarkan mereka, engkau biarkan kiblat kami. Fa amrun ma badalaka, itu urusan engkau. Tsumma arsala Abdul Muttalib halqata babil Ka'bah, kemudian gagang pintu Ka'bah tadi dilepas oleh Abdul Muttalib, ya. Wa antalaqa huwa wa man ma'ahu min Quraisy ila sya'fil jabal. Ila sya'fil jibal, dan pergilah dia dan orang-orang Quraisy yang bersamanya menuju gunung-gunung. Jadi Mekah ketika itu sepi. Fataharrazu fiha yantaziru ma abrahatu fa'ilun bimakkata idza dakhalaha. Mereka menunggu, ya, melihat apa yang akan dilakukan oleh Abrahah ketika dia masuk Makkah. Ya. Falamma asbaha Abrahatu tahayya'a lidukhuli Makkah, ketika berada di pagi hari Abrahah siap-siap, ya, menuju Makkah. Wa hayya'a filahu, dan dia mempersiapkan gajah-gajahnya. Telah diketahui Abrahah ini, ma'syaral ahibbah barakallahu fikum, ingin menghancurkan Ka'bah dengan tujuan ingin memuaskan keinginannya, bukan karena kebenciannya terhadap Rabbul Ka'bah. Bahwa mereka ini, ya, orang-orang Nasrani menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka ya mempertuhankan Nabi Isa, Nabi Isa anak dan ibunya Nabi Isa sebagai ibu, ya. Jadi menjadi salisu salasah, salah satu dari tiga. Ya, Allah, Nabi Isa dan ibunya, inilah orang-orang Nasrani. Mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diinginkan oleh Abraha ini apa? Ingin menghancurkan Ka'bah, ingin memuaskan hawa nafsunya. Ingin memuaskan hawa nafsunya. Abraha bersiap-siap di pagi hari, mempersiapkan tentaranya, mempersiapkan gajahnya. Wa abba jaisyahu wa kanasmul fil mahmudan. Dan gajah yang dipersiapkan untuk menghancurkan Ka'bah, ini namanya Mahmud. Ya. Dikasih nama. Siapa namanya? Mahmud. Mahmud nama gajah. Berarti gajah ini benar-benar gajah yang hebat, gajah yang kuat, ya, gajah yang kokoh. Karena sudah benar-benar dipersiapkan untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Bukan sembarang gajah, bukan anak gajah, bukan. Tapi yang sudah kuat, yang sudah besar. Namanya Mahmud. Wa abrahatu mujma'un lihat mil bait. Abraha sudah bulat tekadnya untuk menghancurkan rumah itu. Untuk menghancurkan Ka'bah. Sudah gak bisa lagi dipengaruhi. Nasihat demi nasihat mau masuk ke telinganya sudah gak mempan lagi. Tekadnya sudah bulat ingin menghancurkan Ka'bah. Sumalin siraf ilal yaman. Ketika dia sudah menghancurkan Ka'bah, Ka'bah sudah hancur, kembali lagi ke Yaman. Sudah selesai, beres urusan. Ya. Niatnya sudah bulat ingin menghancurkan Ka'bah. Falamma wajjahul fil ila Makkah aqbala Nufail ibnu Habib. Ketika mereka mengarahkan gajah ini tadi menuju Mekah, aqbala Nufail ibnu Habib. Nufail ibnu Habib ia menghadapkan Ka'bahnya. Dia pun datang menemui Ka'bah. Karena Nufail ibn Habib ini bersama orang-orang Arab sebenarnya. Dia bekerja dengan Abraha karena terpaksa, ya, menjadi penjaga gajah tadi. Terpaksa dia. Ya, karena termasuk tawanan dari Abraha. Termasuk yang berperang melawan Abraha untuk melindungi Ka'bah tadi. Di jalan yang menghadang Abraha. Ketika dia kalah, dia ditangkap, ya, dijadikan penjaga Ka'bah. Penjaga gajah. Nufail ibn Habib datang menemui gajah tadi. Hatta qama ila janbil fil. Dia berdiri di sebelah gajah tadi. Dia berkata, summa akhadha bi udhunihi, mengambil, memegang telinga gajah itu. Dia berkata sembari memegang telinga gajah tadi, faqala, dan dia berkata, ubruk, duduklah. Au irji' rasidan min haitsu ji'ta, atau kembalilah engkau ke tempat dari mana tadi engkau datang. Duduk atau kembali. Itu kata si Nufail ibn Habib. Fa innaka fi baladillahil haram. Sesungguhnya engkau berada di negeri Allah yang suci. Gajahnya diingatkan. Ya. Duduk atau kembalilah engkau ke tempat engkau di mana tadi datang. Ya, ini kembalilah ke Yaman. Duduk, kalau enggak kamu duduk, balik lagi ke Yaman situ. Ya. Engkau sekarang ini berada di negeri Allah yang suci. Mananya jangan macam-macam di sini. Gajahnya diingatkan. Suma arsala udhunahu. Kemudian setelah dia mengingatkan gajah itu, berbisik kepada gajah itu. Setelah itu, setelah selesai, Nufail berkata, dia pun melepaskan telinganya. Dah. Wa kharaja Nufail yashtaddu hatta as'ada fil jabal. Dengan perasaan sedih, Nufail pun pergi menuju gunung, ya. Berlari kencang menuju gunung, menuju Abdul Muthalib dan orang-orang Mekah. ingin menyaksikan perbuatan Abraha. Apa yang akan dilakukan oleh Abraha? Apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka menunggu, lihat, menonton apa yang akan terjadi. Dikelilingi Abraha dan bala tentaranya oleh orang-orang Arab di puncak-puncak gunung. Mereka melihat, ya. Terlihat banyak karena jumlah mereka banyak, ya. Walaupun terlihat kecil dari atas, tapi terlihat banyak. Satu gunung, satu gajah itu, ya, yang tadi siapa namanya? Mahmud, ya. Fabarakal fil, setelah Nufail memegang telinganya dan melepaskannya, gajah itu duduk. Duduk. Enggak ngapa-ngapa dia, duduk. Wa darabul fil liyakuma fa'aba. Mereka pun pawang-pawang gajah itu memukul gajah itu. Ayo. Jalan. Fa'aba. Gajahnya tidak mau jalan, tetap duduk. Fadarabu ra'sahu bitabrazin. Mereka pun memukul kepalanya dengan besi, ya. Enggak main-main, bukan dengan kayu, bukan dengan cemeti, tapi dengan besi, ya. Sakitnya luar biasa itu kalau dipukul pakai besi. Masih juga enggak mau jalan. Fa adkhalu mahajin lahum fi maraqati fabazahu biha fa'aba. Dimasukkanlah benda-benda di tempat gajah itu, disakiti, masih enggak mau jalan. Fawajjahuhu raji'an ilal yaman faqama yuharwil. Ini kira-kira kenapa gajah ini? Apa ada yang salah? Apa mungkin sakit? Coba kita tes, kita arahkan ke arah yang lain. Kalau memang dia sakit mungkin. Kalau ke arah yang lain juga masih sama seperti ini, berarti dia sakit. Perlu diobati. Kan begitu. Coba diarahkan ke Yaman. Ke arah Yaman. Arah Yaman. Jalan. Bahkan bukan hanya jalan. Yuhar will. Lari-lari kecil. Ya. Diarahkan ke Yaman. Lari-lari kecil. Ya. Stop. Diberhentikan oleh para pawang tadi. Wajjahuhu ila Syam. Fafa'ala mithla dzalik. Diarahkan ke arah Syam. Juga sama. Jalan. Bukan hanya jalan. Lari-lari kecil juga. Wajjahuhu ila Makkah fa baraka. Diarahkan ke Mekah lagi. Nah ini mudah-mudahan jalan. Karena sudah dites. Duduk lagi. Gak mau jalan dia. Berbagai macam cara mereka lakukan. Dipukulin tak pakai besi. Dimasukkan alat-alat di tempatnya. Mungkin di telinganya atau di bagian kakinya. Supaya dia jalan, ditusuk, disakiti dengan sakit. Tetap gak mau jalan. Tapi ketika diarahkan ke arah lain. Jalan. Lari malah. Lari. Lari-lari kecil ya. Gajah ma'ruf kita. Tahu kita larinya kan. Lari-lari seperti itulah lari gajah. Ya. Wawajjahu fa'arsalallahu ta'ala alaihim tayran minal bahr. Amthalal khatatif wal balasa. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan burung. Dari arah laut, burungnya itu seperti burung yang penyambar-nyambar. Ya, burung yang menyambar. Ya, kalau kita yang kita ketahui, burung menyambar itu seperti apa? Elang, ya. Dan yang semisalnya, seperti burung itu datang tiba-tiba banyak dari arah laut. Ma'akulli ta'irin minha salah satu ahjar yahmiluha. Masing-masing dari burung itu membawa 3 batu. Hajarun fi mingqarihi, satu diletakkan di paruhnya. Wa hajarani fi rijlaihi, dan 2 batu diletakkan di kakinya. Jadi masing-masing burung memegang 3 batu. Yang satu diletakkan di paruh, yang 2 diletakkan di kedua kakinya. Amsal al-hims wal adas, batu yang dibawa oleh burung-burung itu semisal jagung, ya, kacang, kecil-kecil batunya, tidak besar, ya. La tusibu minhum ahadan illa halaka. Tidaklah batu itu mengenai seorang pun dari mereka melainkan langsung lewat, langsung meninggal. Satu saja kena, meninggal. Satu kena, lewat. Satu kena, mati, mati, mati. Bertebaran orang-orang yang mati ketika itu. Laisa kulluhum asabat, tetapi tidak semua yang kena. Wa kharaju haribin yabtadiruna tariq allazi minhu ja'u, mereka pun kabur pada lari semua menuju arah dari mana tadi mereka datang, kembali lagi ke Yaman. Yatasaqatun bikulli tariq, mereka berjatuhan di jalan-jalan. Berjatuhan semuanya, gugur semuanya di jalan-jalan. Wa yahlikuna bikulli mahlak, mereka semua binasa di setiap jalan. Ala kulli minhal wa usiba Abraha fi jasadihi famata, dan Abraha pun terkena batu itu, matilah Abraha. Disaksikan oleh orang-orang Arab. Luar biasa, masya Allah. Ini orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya. Ingin Allah Subhanahu wa taala berjanji, orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, dia tidak akan lepas, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi rumahnya, akan melindungi baitun min buyutillah. Qala Ibnu Ishaq berkata, falamma ba'atsallahu taala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana mimma ya'udullahu ala Quraisy min ni'amihi alaihim wa fadlihi ma radda anhum min amril Habasyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu berupa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari orang-orang Habasyah, orang-orangnya Abraha, libaqai amrihim wa muddatihim. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah mengingatkan mereka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an yang sekarang disebutkan di dalam surat Al-Fil, ya. Kisahnya Allah sebutkan dalam surat Al-Fil secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah memperbuat kepada tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah menggagalkan tipu daya mereka? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah turunkan kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah rempari mereka, yakni burung-burung ababil tadi, melempari mereka dengan batu-batu. Dari mana batu-batu tadi asalnya? Min sijil, dari neraka sijil. Ya, bukan sembarang batu, ya, tapi batu dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka seperti daun-daun yang dimakani ulat. Artinya tak berdaya lagi. Selesai kita dari kisah tentara bergajah. Demikianlah kisahnya. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ya, yang dialami oleh kakek beliau Abdul Muthalib Ibnu Hashim. Nabi Muhammad SAW belum ada. Kemudian disebutkan di sini, zikru waladin Nizar ibn Ma'ad, disebutkan anak cucu keturunan Bani Nizar ibnu Ma'ad. Fawalada Nizar ibnu Ma'ad salasata nafar. Nizar ibnu Ma'ad terlahirkanlah darinya tiga anak, Mudhar wa Rabi'ah wa Anmar. Fawalada Mudhar rajulain, Mudhar terlahirkan darinya dua anak, namanya Ilyas dan Wa'ilan. Fawalada Ilyas salah satu nafar, Ilyas terlahirkanlah darinya tiga anak, Mudrikah wa Tabikhah wa Qama'ah. Fawalada Mudrikah, dari Mudrikah ini terlahirkanlah rajulain, dua anak, Khuzaimah wa Hudzail. Fawalada Khuzaimah, dari Khuzaimah terlahirkanlah arba'atun nafar, empat anak, Kinanah wa Asad wa Asadah wal Hun. Fawalada Kinanah, dari Kinanah ini terlahirkanlah arba'atun nafar, empat anak, An-Nadhr wa Malik wa Abdu Manat wa Milkan. Fawalada An-Nadhr, dan dari Nadhr terlahirkanlah rajulain, dua anak, Malik dan Yakhlud. Fawalada Malik, dari Malik terlahirkanlah Fihr ibnu Malik. Nah, Fihr ini Quraisy, ya. Nama lainnya Quraisy. Fawalada Fihr, dari Fihr terlahirkanlah arba'ata nafar, 4 anak. Ghalib wa Muharib wal Harith wa Asad. Fawalada Ghalib, dari Ghalib terlahirkanlah rojulain, 2 anak. Lu'ay wa Taim. Fawalada Lu'ay, dan dari Lu'ay terlahirkanlah arba'ata nafar, 4 anak. Ka'ab wa Amir wa Samah wa Auf. Auf, ya. Fawalada Ka'ab salasata nafar, dari Ka'ab terlahirkanlah 3 anak. Murrah wa Adi. Nah, Adi ini dari silsilahnya, ya. Silsilahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai ke sini, Adi. Jadi Umar bin Khattab itu keturunan Quraisy juga. Mulia sukunya. Quraisy ini suku yang paling mulia di Arab, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari suku ini. Dan Umar bin Khattab juga dari Bani Adi. Wa Husais. Fawalada Murrah, dari Murrah terlahirkanlah salasata nafar, 3 anak. Kilab wa Taim wa Yaqdhah. Taim ini dari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq silsilahnya di sini juga. Fawalada Kilab, dari Kilab terlahirkanlah rajulain, 2 anak. Qusay dan Zuhrah. Fawalada Qusay arba'ata nafar, dari Qusay terlahirkanlah 4 anak. Abdu Manaf, Abdu Dar, Abdul Uzza, Abdu Qusay. Fawalada Abdu Manaf, dari Abdu Manaf terlahirkanlah arba'ata nafar, 4 anak. Hashim, Abdu Syams, Wal Muthalib, wa Naufal. Kira-kira Nabi Muhammad SAW dari mana ini? Ini ada 4. Hashim, Abdu Syams, Wal Muthalib, wa Naufal. Dari mana? Hashim. Dari Hashim terlahirkanlah siapa? Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib terlahirkanlah siapa? Abdullah. Dari Abdullah terlahirkanlah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dirunut silsilahnya ini sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ibrahim dari arah Ismail. Dari arah Ismail, karena Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Yang dari Ishak turun temurun ini Bani Israel. Yang dari Ismail turun temurun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya, keturunannya kalau dirunut panjang sekali. Auladu Abdul Muthalib ibn Hashim, kita akan masuk sedikit lagi. Anak-anak Abdul Muthalib bin Hashim. Fawalada Abdul Muthalib ibnu Hashim asyarata nafar. Abdul Muthalib ibnu Hashim terlahirkan dari beliau 10 anak. Ya, wasit niswah. 6 anak perempuan. Dari 10 itu 6 anak perempuan. Siapa saja anak-anaknya? Al-Abbas. Abbas ini anaknya Abdul Muthalib. Hamzah. Hamzah anaknya Abdul Muthalib. Abdullah. Abdullah juga. Abu Talib. Abu Talib. Kemudian Zubair. Al-Harith. Wahajla. Al-Muqawwim. Dirar. Abu Lahab. Abu Lahab. Pernah dengar Abu Lahab tidak antum? Abu Lahab ini dalam Al-Quran ada, ya. Namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi Abi Lahabi wadab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab pamannya Nabi SAW, anaknya Abdul Muthalib. Musyrik, memusuhi Nabi SAW. Ya. Tidak menjamin itu. Ya, hidayah biadillah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sofiyah, Ummu Hakim Al-Baydha, Atikah, Umaymah, Arwa, wa Barrah. Itulah semua anak-anaknya Abdul Muthalib Ibnu Hashim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilewatkan pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.